Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar qala al-bukhari rahimahullah babun yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siyatun, bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam masalah ataupun perkara maksiat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qol, dari Abi Darda radhiyallahu anhu dia berkata, ausini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 9 hal. La tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikt. Yang pertama, janganlah kamu mensekutukan Allah dengan apapun, walaupun engkau dipotong-potong ataupun walaupun engkau dibakar. Wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Janganlah kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang sengaja meninggalkannya, bari'at minhu dhimmah, maka telah terlepas darinya dhimmahnya Allah. Nanti akan kita jelaskan. Wala tashraban al-khamr. Janganlah kamu meminum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamar merupakan kunci dari semua keburukan. Wa athi' walidayka. Taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyak. Walaupun mereka memerintahkan kamu untuk meninggalkan duniamu. Fakhruj lahuma, maka tinggalkan atas perintah mereka berdua. Wala tunazi'anna ulatu ulata amrin. Janganlah kalian menentang penguasa. Wa in ra'aita annaka anta. Walaupun kamu melihat kamu berada di atas yang benar. Wala tafir minaz zahf. Janganlah kamu lari dari pertempuran. Wa in halakta wa farra sahibuk. Walaupun kamu harus mati dan sahabat-sahabatmu juga lari. Wa anfiq min tulika ala ahlik. Dan berikan nafkah sesanggupmu kepada keluargamu. Wa la tarfa' asaka an ahlik. Tapi jangan kamu angkat tongkatmu untuk memukul keluargamu. Wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Ringankan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 9 yang nanti insyaallah kita akan jelaskan satu persatu. Baik, kita kembali pada hadis An Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata ausini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku akan 9 hal. Penyebutan 9 ikhwatiddin ini merupakan uslub ataupun cara untuk memantapkan ilmu seorang thalabul ilmi. Penyebutan angka ini lebih membuat seorang penuntut ilmu lebih menghafal ilmunya ketimbang Rasulullah tidak menyebutkan angka. Misalnya Allah mengharamkan ini tanpa menyebutkan angka. Tapi di saat Rasulullah menyebutkan angka, aku diwasiat ke Rasulullah untuk jangan meninggalkan mewasiatkan untuk 9 hal. Sehingga kalau dia menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, ada yang kurang, akan ada yang nanya, yang kesembilannya mana? Coba dia enggak menyebutkan angka. Tentu bisa saja akan terjadi kekurangan. Dan yang mendengar juga enggak tahu berapa sebenarnya yang dia hafal. Tapi ketika lafaznya disebutkan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in," bahwasanya Rasulullah telah mewasiatkan kepadaku akan 9 hal, maka orang yang mendengar tinggal hitung. 1 lagi, 2, 3, 4. Sehingga kalau ada yang kurang akan mudah untuk diketahui. Dalam hadis yang lain juga sering Rasulullah menyebutkan seperti ini, seperti ijtanibu sab'a mubiqat, seperti itu. Hendaklah kalian menjauhkan 7 perkara yang dapat mencelakakan kalian. Ya tinggal kita berhitung saja. 1, 2, 3 sampai 7. Kalau pas 7 berarti lengkap. Kalau kurang berarti perlu ada satu lagi yang hilang dari hadis tersebut. Ikhwatiddin. Demikian juga ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza butulitum wa'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai sekalian muhajirin, ada 5 hal yang akan menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah semoga tidak ditimpakan kepada kalian. Tinggal hitung saja apa yang 5 tersebut. Demikian juga dari Abdullah bin Amr, di mana Abdullah bin Amr mengatakan hafiztu min Rasulillah sallam 10 rakaat. Aku telah menghafal dari Rasulullah ada 10 rakaat salat rawatib. Nah, tinggal kita hitung saja yang mana saja. 10 rakaat. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan 1, 2, 3 seperti 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Nah, pas berarti. Kalau ada yang kurang berarti kok kurang ya? Ada yang kurang ini berarti, ada yang tinggal ini dari hadisnya. Itu dia ikhwatiddin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan masih salat rawatib. Man shalla isnatay 'ashara raka'at fi yaumin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa man shalla isnatay 'ashara raka'at, barang siapa yang salat rawatib maksudnya 12 rakaat, maka buniyalahu baitan fi yaumin wa lailah, satu hari satu malam, buniyalahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Tinggal kita hitung. Kalau yang hadis pertama tadi dari Abdullah bin Umar berapa rakaat? 10. Tapi hadis yang lain yang Rasulullah katakan 12. Tinggal dihitung. Kalau yang tadi 10, yang mana tambahannya? 2 rakaat sebelum zuhur. Misalnya yang tadi 2 rakaat sebelum zuhur. Setelah zuhur. Setelah isya, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Masih 10. Ini ada 2 lagi. Yang mana ini? Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti pas dia 12. Coba tidak ada angka. Misalnya, aku telah hafal dari Rasulullah 2 rakaat sebelum ini, 2 rakaat setelah ini, 2 rakaat sebelum ini, bisa terjadi kekurangan. Kenapa? Tidak menyebutkan angka. Jadi di antara penyebutan-penyebutan angka di dalam di dalam hadis, di dalam pembelajaran itu untuk menitkonkan, artinya memantapkan ilmu si talibul ilm, si penuntut ilmu, supaya tidak ada yang kececer dari ilmunya ataupun tidak ada yang kurang. Tinggal dia hitung saja lengkap apa tidak. Kalau sudah lengkap, oke. Okay. Kalau belum lengkap berarti ada yang kamu lupa. Itu ikhwatiddin, ya. Kemudian ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Ausani Rasulullah SAW bitis'in, bahwasanya Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku 9 hal. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a, yaitu janganlah kamu mensekutukan Allah dengan apapun. Selalu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, maka yang pertama yang paling dilarang adalah mensekutukan Allah. Kebalikannya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, maka yang pertama beliau perintahkan adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khafiddin. Makanya dakwah para rasul yang pertama sekali adalah mendakwahkan kepada tauhid, memberantas kesyirikan. Itulah yang pertama sekali. Karena semua kebaikan sumbernya dari tauhid, dan seluruh kejahatan sumbernya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in kutti'ta aw hurikt, jangan kamu mensekutukan Allah walaupun kamu sampai dipotong ataupun kamu dibakar. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, di antara sa'un min anwa'il ibadah, salah satu daripada jenis ibadah yaitu menyembelih. Ya, menyembelih. Menyembelih harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pelajari pada kajian yang lalu. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Baik, ada satu hadis ikhwatiddin, hadis Dzubab namanya. Ya. Di mana di satu kaum mereka punya berhala dan mereka tidak membiarkan siapapun yang melintas kecuali setelah mereka mempersembahkan apapun untuk si berhala. Ketika seorang lewat kemudian dia pun ditangkap, kamu gak boleh lewat kecuali setelah kamu mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Kata orang ini, aku gak punya apa-apa, apa yang harus persembahkan? Persembahkan walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, kemudian dipersembahkan atau dimatikannya dengan niat untuk si berhala. Akhirnya orang ini pun dibiarkan. Kemudian lewat orang kedua, ikhwatiddin. Dikatakan kepada dia, gak boleh lewat kecuali kamu persembahkan sesuatu untuk si berhala. Apa katanya? Karena dia tahu mempersembahkan sesuatu untuk berhala adalah perbuatan syirik. Akhirnya dia bertahan hingga akhirnya kaum tersebut tak membiarkan dia lewat dan orang ini pun dibunuh gara-gara tidak mau mempersembahkan apapun untuk berhala mereka. Makanya ikhwatiddin termasuk dalam sabda ini, la tusyrik billahi syai'a, jangan kalian mensekutukan Allah dengan apapun. Wa in kutti'ta wa hurrikta, kalau walaupun kamu sampai dipotong, walaupun saat kamu sampai dibakar oleh orang-orang tersebut. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tentunya ini bukanlah satu hal yang harus seperti itu. Karena bagaimanapun, kalau sudah masalah seperti ini, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Di mana sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan perkara yang terlarang. Apalagi ini sampai terancam nyawanya. Sekarang saya tanya antum, seorang sedang haus dan hampir mati kehausan, Tiba-tiba datang seorang memberikan secangkir khamar. Apa hukum dia minum? Kalau enggak dia minum, dia mati. Karena tidak ada obat haus lain, minum, ya kan? Kalau dikasih makanan, enggak mau dia. Kenapa? Tambah keselek nanti. Tambah cepat meninggalnya. Makanya, mau tidak mau, dia harus minum. Sekarang, mana lebih afdol? Dia bertahan, aku tak minum, karena ini haram. Mendingan ku mati ketimbang ku minum. Atau minum sajalah sekedarnya untuk bisa menyelamatkan nyawa. Mana ikhwatiddin? Sekarang saya tanya, apa hukum meminum khamar tersebut? Wajibkah, sunnahkah, makruhkah? Kalau haram, ya tentu enggak, karena ini sudah masuk dalam perkara darurat. Nah, apa hukumnya? Minum khamar dalam posisi seperti itu, wajibkah, sunnahkah, atau makruh? Diminum tak apa-apa, tak diminum berpahala, apa gitu? Gimana? Apa hukumnya? Baik, yang mengatakan wajib siapa? Wajib dia minum, Ustaz. Kalau enggak dia minum, mati dia, berdosa. Mana tunjuk tangan? Enggak ada. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ikut-ikut jadinya. Ya. Atau sunnah. Kalau dia tidak minum berpahala. Kalau dia minum tak apa-apa. Yuk. Enggak ada. Atau makruh. Dia minum tak apa-apa. Tak dia minum berpahala gitu. Jadi yang sunnah tadi apa? Kebalikannya. Kalau yang sunnah tadi, dia minum, dia tak minum berpahala, dia minum tak berdosa. Kalau makruh, dia minum tak apa-apa, dia minum berpahala. Nah, yang mengatakan sunnah yang mana? Yuk, tunjuk tangan. Enggak ada. Mengatakan makruh? 1 2 3 4. Yang tidak punya pendapat, yang Allahu a'lam pendapatnya. Yuk, yang Allahu a'lam. Oh, banyak, masya Allah. Emang. Iya. Meniru jejak para salafus saleh namanya. Iya. Tapi ini yang salah manhaj. Mereka itu kalau dites seperti itu, mereka berusaha, ya. Tep, karena ini bukan masalah fatwa. Kalau fatwa iya, Allahu a'lam. Kalau enggak tahu, Allahu a'lam. Tep ikhwatiddin, berarti ini antara wajib dengan makruh, ya. Iya. Yang rajih ikhwatiddin bahwasanya dia wajib minum khamr tersebut sekedarnya. Sekedar menyelamatkan nyawanya dari kematian. Tapi jangan tambah. Tambah bang, kok mantep nih. Kalau sudah melewati batas keperluan, kembali hukumnya menjadi dosa. Karena apa? Karena dia sedang menyelamatkan nyawanya, ikhwatiddin. Baik, sekarang saya tanya. Itu kan masalah makan minum. Sekarang masalah akidah. Kamu persembahkan apapun untuk berhala. Atau ini ada kambing nih, nih kambing. Kamu gak usah beli, ini kambing kami sediakan. Kamu sembelih untuk berhala tersebut. Kalau kau tidak sembelih untuk berhala, kami bunuh. Tetapi kalau kamu sembelih, berarti kami biarkan. Berarti terancam dia ini, nyawanya terancam. Dan dia dipaksa untuk berbuat syirik. Nah sekarang, apa hukumnya dia menyembelih kambing untuk si berhala? Kalau tadi kan dia minum khamar karena khawatir meninggal, dia wajib. Ini terkait dengan akidah. Apa hukumnya? Kalau dia sembelih untuk si berhala, apa hukumnya? Sebab kalau tidak dia sembelih, dia disembelih. Kalau tadi khamar apa tadi? Wajib. Ini gimana? Wajib. Wajib. Kenapa? Dia akan terancam. Itu Ikhwanuddin. Ini dia jawaban yang salah. Ikhwanuddin rahimanallahu wa iyyakum, ini masalah akidah. Ya. Makanya para sahabat, lihat Ikhwanuddin. Para sahabat banyak yang terbunuh mempertahankan akidahnya. Apa haram semua itu? Bilal, seorang hamba sahaya pada waktu itu, diadab oleh tuannya, ditimpakan batu yang sudah dijemur lama, panas. Dia katakan ahad, ahad. Sampai dia akhirnya dibeli oleh Abu Bakar. Sumayyah dibunuh oleh tuannya. Suaminya juga. Sumayyah merupakan mujahidah pertama dalam Islam. Demikian Ikhwanuddin. Ya, disiksa habis-habisan. Sumayyah. Apakah dia melakukan hal yang haram? Dia mempertahankan akidahnya. Tak mau dia kembali kepada agama orang kafir. Agama Quraisy, agama musyrik. Dalam masalah akidah Ikhwanuddin, bertahan itu lebih afdol. Walaupun kalau dia tak bertahan karena terpaksa, hukumnya mubah. Bukan sunnah ya, mubah. Makanya seorang yang dipaksa untuk berbuat syirik, dia gak sanggup menahan siksaan, maka boleh dia mengikuti paksaan tersebut, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Jadi karena terpaksalah dia mengucapkan itu. Untuk perkara akidah, lebih afdol mati di tiang gantungan ketimbang mengikuti permintaan orang musyrik, orang kafir yang menyuruh kita untuk berbuat syirik atau berbuat kafir. Pertahankan itu. Itu lebih afdol. Dan matinya mati syahid. Tapi kalau enggak tahan, boleh ikut. Tapi ingat, boleh, bukan sunnah. Dibolehkan karena dia terpaksa. Itu pun pemaksaannya memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya, orang tersebut memang sungguh-sungguh memaksanya. Nampak kesungguhannya, nampak sekali dan sudah banyak jadi korban. Tapi kalau memaksanya macam mana main-main, nanti kubunuh abang lah. Berarti ini masih diragukan pemaksaannya. Gak sungguh. Yang kedua, orang yang memaksa memang mampu melaksanakan pemaksaannya, ancamannya. Ya. Dia tinggi besar. Yang mengancam dia sudah kurus, pendek, cungkring, dembus, set, jatuh. Aku tikam abang nanti. Misalnya. Sebenarnya dia bisa melawan. Tapi yang tinggi tegap besar ini ialah terpaksa. Enggak bisa itu, Ikhwanuddin. Karena dia bisa melawan. Ya, yang ini apa namanya? Bisa dia lawan, ini dia bisa dia lawan. Yang ketiga, pemaksaan itu haruslah segera, fauron. Kamu harus sekutukan, kamu harus sujud kepada patung itu. Kalau kamu enggak mau, akan aku tikam kamu sebulan lagi. Ah, enggak bisa itu. Kalau sebulan lagi. Ya, berarti enggak fauron. Harus segera. Ikhwanuddin. Kalau enggak memenuhi syarat, maka itu tidak dikatakan terpaksa. Makanya seorang yang sakit, dia sudah berobat ke sana kemari, tinggal satu obatnya, kata seorang ahli herbal katanya, kamu harus makan empedu ular. Sementara empedu ular itu haram. Ularnya haram, empedunya juga haram. Inilah obat satu-satunya, gak ada yang lain. Kemarin si fulan sembuh dengan makan empedu ular ini. Atau sembuh dengan makan anak tikus yang masih merah, yang masih klitik-klitik gitu. Masih, kalau dipegang ekornya masih goyang-goyang. Telan. Apa hukum makan anak tikus itu? Haram. Inilah tinggal obatnya. Ya udahlah, darurat. Ya. Pakai bismillah lagi dia. Apakah itu darurat? Hah? Tidak ada lagi obatnya. Menurut pengalaman orang-orang, sudah sembuh dengan itu. Dengan makan anak tikus tersebut. Apakah itu darurat? Jawabannya? Tidak apa iya? Pengalaman mengatakan iya. Jawaban ti? takut mengatakannya salah. Ikhwatiddin, jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya anak tikus tersebut bisa mengobati. Beda dengan haus tadi. Orang haus, ya obatnya minum, gak ada yang lain. Tapi obat suatu penyakit dengan anak tikus, siapa yang berani menjamin? Bahwasanya dengan makan anak tikus, dia akan sembuh dari penyakitnya. Ada? Tidak ada. Oleh karena itu, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan was-was, dengan keraguan. Anak tikus jelas haramnya. Yakin. Sembuh masih perkiraan, belum yakin. Maka gak bisa mengalahkan. Tapi kalau haus mau meninggal, jelas yakin. Minum jelas bisa mengobati haus. Yakin dengan yakin, maka bisa masuk dalam bab darurat. Bisa pahami Khofiddin? Bisa kan? Makanya tidak ada dispensasi orang yang sakit pergi ke dukun. Tidak ada. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, kalau seandainya Allah enggak suka, tapi kok ada orang yang sembuh dengan pergi ke dukun? Itu dia alasannya. Gimana itu? Kita katakan juga, Masya Allah, mantap sekali dalilnya. Berapa banyak orang yang usaha ini, usaha itu, jatuh bangun. Tak ada satupun yang berhasil. Kecuali setelah dia jual ganja, baru naik ekonominya. Kalau begitu, kalau seandainya Allah gak suka, kenapa Allah baguskan ekonominya dengan cara jual ganja? Boleh begitu pendalilan? Kalau gak bisa begitu, begini juga gak bisa. Itu Ikhwatiddin. Taib, kita lanjutkan. Jadi, wa in kutta'ta wa hurik, walaupun kamu dipotong-potong, ataupun dibakar, kamu tetap bertahan, dan itu afdoliyah, sebaiknya begitu. Kalaupun dia gak tahan intimidasi, teror, ataupun azab, ya siksaan, maka dia boleh ya mengikuti ancaman tersebut, tapi dengan hatinya benar-benar tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya masih tenang dengan keimanan. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, ayat ini turun turun setelah kisah Ammar bin Yasir. Kisah Ammar bin Yasir ya, setelah kedua orang tuanya disiksa sampai meninggal, tinggallah dia pun disiksa. Kemudian penyiksaan orang tuanya, kedua orang tuanya, dia lihat di mata kepala dia, akhirnya dia gak sanggup lagi menahannya, dan dia mengikuti apa yang diinginkan oleh orang Quraisy. Setelah itu, dia pun pergi ke Rasulullah SAW menceritakan tentang kisahnya yang terpaksa tersebut. Turunlah ayat ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang yang dipaksa, dan hatinya tenang dengan keimanan. Kemudian Ikhwatiddin, wala tatrukannas salata al-maktubata muta'ammidan. Janganlah kalian meninggalkan salat dengan sengaja. Ikhwatiddin, salat merupakan tiang agama. Dan satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan kapanpun, dimanapun, yaitu sholat. Sanggup tak sanggup, tetap wajib dilaksanakan. Sanggup dia laksanakan dengan sempurna, laksanakan dengan sempurna. Tak sanggup, maka laksanakan semampunya. Shalli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak sanggup maka silakan duduk. Fa illam tastati fa fa fa'alal jam, Kalau gak sanggup juga ya tidur miring. Intinya tetap wajib sholat. Termasuk juga dengan syarat-syarat yang lain. Seperti dia mau sholat, syarat sah sholat yaitu wudu. Wudu harus dengan air. Air tak ada. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau enggak ada air, maka silahkan bertayamum. Baik, enggak ada tayamum. Tempat langka ini di mana ini? Saya juga enggak tahu ini di mana ini. Mungkin dia lagi memperbaiki pesawat ulang alik di ruang angkasa sana kan? Kan enggak ada mau tepuk-tepuk di mana? Misalnya ini misalnya. Kalaupun enggak ada tempat tayamum, salat sebisa tanpa tayamum. Jadi jangan ada alasan. Pakaian menutup aurat syarat sah salat? Ya, kalau ada. Kalau enggak ada, pakai seadanya. Kalau tertutup terbuka aurat, sudah. Kalau memang enggak ada terbuka auratnya, salat sambil buka aurat. Misalnya dia naik pesawat misalnya, jatuh pesawat di laut, terdamparlah dia. Begitu dia bangun, ternyata tinggal celana dalam dia pakai. Sementara sudah masuk waktu zuhur. Ini bagaimana? Sholat enggak dengan celana dalam? Sholat. Tapi jangan pula di tengah-tengah orang ramai. Allahu Akbar, jangan. Cari tempat yang aman. Jadi enggak ada alasan ikhwatiddin. Enggak ada alasan. Demikian juga. Misalnya najis, bersih dari najis. Merupakan salah-salah sholat. Baju saya bernajis, Pak. Begitu kan? Udah sholat dengan baju pakai najis kalau enggak ada yang lain. Itu ikhwatiddin. Yang penting tetap harus sholat. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, tidur, gak bisa tidur. Ya sudah telentang, gak bisa telentang. Dengan tangan saja, tangan juga stroke semuanya, kaki stroke semuanya. Dengan isyarat kepala, kepalanya stroke juga. Mata tinggal, pakai mata. Matanya stroke juga, ya sudah pakai hati. Hatinya stroke, kita sholatkan dia lagi. Kalau hatinya sudah stroke juga, gak bisa lagi hatinya hidup. Berarti kan udah mati. Sampai seperti itu ikhwatiddin. Itulah sholat. Ya. Tidak ada dispensasi untuk tidak sholat. Apalagi sekitar jam kuliah. Ustaz, pas azan masuk kuliah kami ustaz. Keluar kuliah kapan? Maghrib. Jadi kami jamak qasar lah. Ya. Jadi asar jamak takhir dengan maghrib. Mana ada? Ya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tidak. Permisi, Pak. Maaf, saya mau sholat. Gitu. Tapi jangan arogan. Pak, maaf Pak ya, waktu sholat, Bapak gak dengar? Saya mau sholat. Jangan. Itu arogan namanya. Sebelum sholat, kan kita sudah tahu waktunya. Pak, saya... Apa ini? Pak, saya... kan jam kuliah kita pas sholat. Boleh Pak ya, saya permisi ya. Begitu ikhwatiddin, kok akhlak. Jangan arogan ya. Demikian ikhwatiddin, jangan arogan. Begitu dosen lagi ngajar, Pak sholat, pergi, assalamualaikum. Dosennya nengok sampai ke pintu. Gak demikian ikhwatiddin, ya. Kalau sholat tuh masih orang insya Allah masih menghargai. Ya coba kita bilang sebelumnya, insya Allah, oh ya, samalah kita sama kita sholatnya. Mubar, luar biasa ikhwatiddin. Ya samalah kita sholatnya. Karena ini kok bagus sudah yang tadinya nilai ujiannya C naik jadi A. Mayan, kalau mau ustaz. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu dia. Kemudian selanjutnya wala tatrukanna shalat. Jangan kamu tinggalkan salat. Apa kata Abdullah bin Syaqiq? Kana ashabun nabi SAW la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairu shalah. Bahwasanya para sahabat Nabi tidak ada melihat satu perkara pun yang ditinggalkan menjadi kafir selain salat. Tidak ada yang mengatakan kalau tidak zakat sekali kafir. Tidak ada. Tapi kalau sholat ada ikhwatiddin. Dia enggak sholat sekali sengaja. Walaupun dia meyakini akan wajibnya. Ada yang mengatakan kafir. Imam Ahmad mengatakan kafir. Kalau sengaja. Iya kafir. Murtad kata Imam Ahmad. Hanya saja Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai murtad lah. Tapi dia ancam dia. Diancam bunuh. Kau kalau gak sholat kami bunuh. Itu dia. Itulah dia. Pilih yang dua aja antum yang mana itu. Mau dihukum bunuh. Supaya sholat. Atau murtad. Karena gak sholat dengan sengaja. Itulah ikhafiddin rahimani Allah wa'alaikum. Tapi kalau dia memang gak pernah sholat, itu udah sepakat para ulama, orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mati dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir, gak di kalangan orang muslim. Kalau ragu, dia perbatasan lah dia. Di perbatasan. Ya banyak tempat orang kafir lah udah. Itu ikhafiddin. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tashrabanna al-khamr fa innaha miftahu kulli syar. Faman tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah. Terlepas dari dhimmah. Dhimmah ikhafiddin ay anna likulli ahadun minallahi ahdan bil hibsi wal kala. Bahwasanya Allah itu punya berjanji kepada makhluknya akan selanantiasa dijaga. Tapi kalau dia sudah tak sholat, Allah tak jaga lagi dia. Itu namanya bari'at minhul dhimmah. Wala tashrabannal khamar. Janganlah dia minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syar. Karena khamar itu kunci seluruh keburukan. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah pengharaman khamar dalam sejarah Islam itu berlangsung sebanyak 3 tahapan. Ya, ada sekitar 4 tahapan. Yang pertama ikhwatiddin disebutkan Allah dalam surat Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhil wal a'nab, dan buah-buahan nakhil, kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, yang kamu jadikan darinya sakara, minuman yang memabukkan, warizqan hasana, dan sebagai rezeki yang baik. Jadi di sini Allah menyebutkan pertama kalinya Allah mengingatkan nikmat, di antara nikmat Allah kalian buat minuman yang memabukkan dari kurma dan dari anggur, kemudian kalian jual juga itu khamar. Allah ingatkan, ingat ini ya, ini nikmat Allah. Karena apa? Awalnya masih mubah. Itu dia. Jadi jangan jadikan dalil ini tentang bolehnya khamar. Ini baru awal. Yang kedua yaitu turunnya ayat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Mulai diajak berpikir. Qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan ya Muhammad, pada khamar dan judi itu ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaatnya untuk orang banyak. Hanya saja wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Allah belum katakan haram. Allah masih mengajak, mikir. Ya. Betul ada manfaatnya. Khamar ada manfaatnya ya Khofiddin. Ya. Tapi mudorotnya lebih besar. Tuh, kan pikir itu. Tapi belum jelas pengharamannya. Kemudian yang ketiga, dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Coba ya Khofiddin, semakin sempit kaum muslimin waktu itu untuk mabuk. Kenapa? Karena kalau dia mabuk, habis kalau dia sebelum zuhur minum khamar, berarti zuhurnya mabuk. Makanya enggak boleh sholat zuhur, enggak sholat zuhur dosa. Makanya enggak mabuk sebelum zuhur. Jadi kira-kira jam 9, jam 11 enggak berani mereka. Ba'da zuhur minum khamar. Kalau ba'da zuhur minum khamar ikhwatiddin, dikhawatirkan nanti ketika asar belum sadar, akhirnya tinggal sholat asar, dosa dia. Maka antara zuhur dengan asar gak bisa mabuk, gak bisa minum khamar. antara asar dan maghrib lebih dekat lagi. Gak bisa mabok juga, gak bisa minum khamar. Kenapa? Dikhawatirkan nanti abis asar minum khamar, maghrib masih mabok. Gak boleh dekat sholat. Gak boleh melaksanakan sholat. Akhirnya bagaimana ikhwatiddin? Dosa dia, karena meninggalkan sholat maghrib. Maghrib ke isya lebih dekat. Akhirnya hanya ada waktunya antara isya dengan subuh. Itu ikhwatiddin. Kalau menjadi sempit. Itu pun kalau dia gak mau tahajud. Kalau dia tahajud, habis isya minum. Mau habis mau tahajud. Ya, nanti bisa salah-salah bacaannya. Berarti tinggal yang panjang itu antara zuhur dengan iya. Siapa namanya subuh dengan zuhur? Ya, itulah isya ke subuh ke zuhur. Semakin sempitlah waktu mereka untuk mabok. Demikian yang COVID-19. Kalau dia mabok sembarangan tempat, maka yang berpengaruh pada sholatnya. Kalau mereka tinggalkan sholat, berarti berdosa. Hingga akhirnya ikhwatiddin pada marhalah yang keempat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Ini baru penegasan yang luar biasa. Hai orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman. Kenapa? Orang beriman waktu itu masih mabok. Ya, masih minum khamr. Ikhwatiddin, khamr itu di kalangan orang Arab itu seperti kita teh manis. Itu mereka minum itu seperti teh manis, ya Khofiddin. Minum minuman mereka yang utama. Sampai-sampai mereka punya syair, ya. Dalam syairnya, kalau aku mati, kuburkanlah aku di akar anggur supaya aku bisa minum khamrnya sambil mati. Sampai begitu. Saking cintanya dengan khamr itu. Baik, ya Khofiddin, orang Arab. Makanya ketika turun, wahai orang beriman, ya dipanggil orang beriman. Orang kafir ya memang mabuk, mereka hampir sekarang mabuk. Wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, dan undi nasib, wal azlam, berhala, rijsun, najis, min amal syaitan, perbuatan syaitan, fajatanibuh, jauhi dia, jauhi itu khamar, jadilah dia haram dengan sangat jelas. Jadi khabir itulah marhalah pengharaman khamar. Ketika turunnya pengharaman khamar ini ikhwatiddin, semua simpanan khamar di kalangan di rumah para sahabat dikeluarkan dan dituangkan di jalan. Sampai jalan itu mengalir seperti sungainya khamar. Ikhwatiddin. Saking banyaknya. Ya seperti itu sih kita katakan tadi, seperti dia punya kendi isinya khamar, ya minumnya itu. Khamar itu kan minuman perasan anggur atau rendaman kurma yang sudah basi. Yang basi itu pula mereka suka. Makanya seperti tua. Itu kan kabarnya seperti bau kencing kuda. Katanya enak katanya. Itu pula. Itulah kalau namanya juga orang sudah kecanduan. Ya kalau sudah kecanduan enggak ngerti lagi mana yang wangi, yang busuk, yang enak, yang enggak enak. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, pertama Rasulullah katakan bahwasanya yang minum khamar itu terlaknat. Bayangkan ikhwatiddin, terlaknat. Ya. Bukan hanya minum. Yang menuangkan terlaknat. Bukan hanya yang menuangkan. Misalnya, Dek, tolonglah belikan abang seceret tua. Ya bang, ntar bang. Ada ongkosnya kan? Adalah, tenanglah kau. Misalnya. Udah, terlaknat itu yang membelikan walaupun dia gak minum. Penjualnya, terlaknat. Pokoknya yang terkait dengan khamr ini terlaknat semuanya. Dari mulai khamrnya, peminumnya, pembuatnya, apalagi pedagangnya, yang menuangkannya, sekitar yang membawanya saja, terlaknat semuanya. Itulah khamr. Iya. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan la'anal khamr bi'ainiha syaribuha, peminumnya, saqiha, yang menuangkan, wa ba'iha, dan yang menjualnya, wa mubta'aha, dan membelinya, wa 'asiruha, yang memerasnya, wal mu'tasiruha, yang minta untuk diperaskan, wa hamiluha, yang mengangkutnya, wa mahmulun ilaihi, wa mahlulatun ilaihi, dan yang dibawakan kepadanya, wa akilu minha, dan orang yang makan dari hasil jual khamar, terlaknat semuanya. Yang kedua ikhwatiddin, orang yang mati minum khamar enggak akan masuk surga. Orang yang mati enggak sempat tobat dari minum khamar, dia enggak akan masuk surga. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah aqun wa mutminul khamar. Tidak akan masuk surga mereka yang ak itu artinya durhaka kepada orang tua dan yang pencandu khamar. Demikian juga pencandu khamar Allah tidak akan terima amalannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, man syaribal khamar lam yaqbalillahu minhu syai'an. Barang siapa yang minum khamar, Allah tak akan terima amalannya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Adz-Dzahabi, al-khamru ma khamar al-aql. Khamar itu yaitu yang mengkhamarkan akal. Apa artinya? Ai ghattahu, yaitu menutupi akal. Jadi orang yang minum khamar itu akalnya menjadi enggak waras. Oleh karena itu sering kita dengar dari mulut ke mulut, orang kalau minum khamar, pencandu khamar, ketika dia tak punya uang tidurnya di kasur, ketika dia punya uang tidurnya di parit. Kenapa begitu? Ketika dia punya uang dia beli tua, dia beli khamar, akhirnya kalau sudah minum khamar hilang akalnya, tidurnya di parit. Kalau dia gak punya duit, gak bisa beli khamar, tidurnya di rumah, di kasur, empuk. Kan dah gila itu namanya. Gara-gara apa? Kurang akalnya. Ya hilang akalnya. Ma khamar akal. Yaitu yang merusak akal. Kemudian ikhwatiddin, apa kata Imam Adz-Dzahabi? Sawa'un kana rotoban. Baik khamar itu berupa, baik yang merusak akal itu dia berupa rotoban, artinya yang basah. Au yabisan. Ataupun yang kering. Ma'kulan. Au masyruban. Baik yang diminum maupun yang dimakan. Ikhwatiddin. Makanya seperti narkoba-narkoba, ya, sabu-sabu, apalah namanya ikhwatiddin, yang kemarin yang terakhir ada model narkoba yang dimakan bisa langsung gila. Apa namanya? PCC. Oh, bukan paralon itu ya? Iya. PCC. Itu ikhwatiddin. Itu dia, itulah hasilnya, ya. Semuanya hukumnya haram. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan bahwasanya fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamar itu kunci semua keburukan. Makanya kalau kita lihat ikhwatiddin, orang-orang yang orang-orang yang suka ngajak berbuat-buat jahat, itu kan yang pertama mereka kasihkan narkoba. Oh, perhatikan. Ya. Pertama mereka kasih narkoba, digratiskan. Lama-lama semuanya dia lakukan. Biasanya kalau sudah khamar ini lawak, kawannya apa? Musik. Enggak pernah orang minum khamar sambil nyium tilawah, enggak pernah. Ini musik. Musiknya semakin musik keras, semakin asik dia. Semakin kesetanan. Nah, kalau sudah khamar, kawannya musik, satu lagi apa? Pelacur. Itu ikhwatiddin, kawannya ini. Itulah dia. Ya, enggak akan mungkin ustazah ngawani, enggak mungkin, enggak ada. Enggak akan mungkin ikhwatiddin. Ya, dijambak lah ustazah begitu kalau minum khamar di depannya. Itulah ikhwatiddin. Jadi, memang khamar ini ummul khaba'ith kata Rasulullah. Rasulullah kata ummul fawahish, ummul khaba'ith. Bahwasanya khamar itu ibu dari semua najis dan ibu dari semua, induk dari semua perbuatan tercela. Utsman bin Affan pernah cerita. Kemudian saya ada catat ini kisahnya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ijtanibul khamar fa innaha ummul khaba'ith. Jauhkan kalian khamar karena dia merupakan ummul khaba'ith, ibu dari semua najis. Innahu kana rajulun man khala qablakum ta'abbada. Seorang laki-laki yang dikenal dengan orang yang suka beribadah kepada Allah. Fa'allaqathu imra'atun ghawiyatun. Maka ada seorang wanita pelacur, farsalat ilahi jariyataha, faqalat inna nad'uka li syahadah. Lantas dia kirimkan utusannya seorang anak kecil. Kata wanita ini, kami itu mengundang Anda karena kami mau syahadat. Anda sebagai saksi, kamu mau mengucapkan syahadat. Lantas datanglah dia. Fantala kama ajariyatiha. Maka laki-laki yang soleh ini, yang rajin ibadah, datanglah bersama utusannya seorang anak kecil, ya, utusan si wanita yang pelacur tadi itu. Fatafiqa kullama dakhala al-baba aghlaqatha dunahu. Setiap kali dia masuk pintu langsung dikunci oleh si pelacur ini. Hatta afda ila imra'atin wadhi'atin. Hingga dia bertemu dengan seorang wanita wadhi'ah. Wadhi'ah itu cantik, putih, bening. Itu dia. Itu wadhi'ah namanya. Jadi bukan sekadar cantik, cantik tapi kalau hitam, ada enggak orang hitam yang cantik? Ada. Ada orang putih yang jelek? Ada kan? Ada. Di antaranya yang putih enggak cantik ya monyet, kalau dia warna putih kan kan jelek juga dia. Demikian ikhwatiddin. Jadi sebenarnya cantik enggak cantik itu tinggal mata siapa yang mandang. Selera siapa? Ada yang selera rendah. Begitu kan? Ada yang selera tinggi. Pokoknya enggak apa-apa hitam asalkan solehah. Ah ini selera tinggi nih. Ini selera tinggi ikhwatiddin. Ada yang selera rendah, enggak apa-apa lah Ustaz. Gak pakai jilbab juga gak apa-apa. Pakai UKNC bukan juga gak apa-apa. Yang penting putih. Nah itu dia. Ini selera rendah ini. Ya. Gak tahu dia. Akhwat tuh kalau disuntik sikit aja bisa putih dia. Benar. Kasihkan banyak-banyak vitamin C. Putih lah dia itu. Jangan banyak kena matahari. Atau dikelantang seperti baju. Putih lah dia. Belikan bedak banyak-banyak. Kurang juga cat tembok tuh belikan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wa indaha hulam, di sisinya ada seorang hulam, anak apa namanya, seorang hamba sahaya. Wa batiyah khamar, dan secangkir khamar. Kata wanita ini, qalat inni wallahi ma da'autuka li syahadah, demi Allah aku tidak panggil Anda untuk mengucapkan syahadat. Walakin da'autuka li taqa alayya, tapi aku panggil kamu supaya kamu berzina denganku. Kata si wanita yang cantik jelita ini, au tashrabul khamr ka'san, atau kamu minum khamr satu gelas ini, au taqtulu hadzal ghulam, atau kamu bunuh hamba sahaya ini. Apa kata si laki-laki yang ahli ibadah tadi ikhwatiddin? Qala iskini ka'san, kalau gitu saya pilih yang minum khamr saja. Kenapa? Karena dia pikir kalau dia minum khamr enggak merugikan siapapun, enggak membunuh orang dan enggak berzina orang lain, itu dosa dia sendiri. Maka diberilah dia khamar. Kemudian qala zidini. Zidini. Coba tambah lagi. Akhirnya dia mabuk. Lantas si Khofiddin, apa yang terjadi? Akhirnya karena orang sudah mabuk, akalnya sudah tak terkendali, setelah dia mabuk lantas dia berzina, setelah itu dia bunuh itu anak-anak. Itu anak-anak si hamba saya tadi. Langsung tiga dia lakukan gara-gara minum khamar. Mika Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya ya, makanya khamr itu dikatakan ummul khaba'ith atau ummul fawahish. Tidak ada tempat yang di situ markasnya maksiat kecuali di situ bisa dipastikan ada khamrnya. Bisa dipastikan di situ ada khamrnya. Dan tidak ada tempat yang orang yang taat kecuali bisa dipastikan di situ tak akan ada khamrnya. Khofiddin. Ya, demikianlah ini, karena waktu sudah habis, masih ada beberapa poin yang belum kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Demikian ikhwatiddin, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Yang bertanya silahkan. Ustaz, tolong diumumkan yang parkir di sekitar masjid, baik mobil maupun sepeda motor, harap segera memindahkannya sekarang juga ke RSU Su. Inna alaina ilal balak, saya itu hanya menyampaikan. Semoga dapat hidayah. Yuk, tip, kita ambil satu ya. Akhwat silakan kirim soalnya. Pakai karton kemarin. Biar bisa satu-satu. Satu ikhwan, satu akhwat. Ustaz, apa hukum menghibahkan kepada orang lain non muslim? Menghibah ya, menghibah. Ikhwatiddin, boleh kita kasih hadiah kepada siapapun termasuk orang non muslim? Boleh kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah, kita kasih sedekah, boleh. Yang gak boleh itu zakat. Kekah boleh, kurban boleh, zakat tak boleh. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'ad bin Jabal Kata beliau, innaka ta'ti qauman min ahli kitab faltakun awwala ma tad'uhu ila syahadatu alla ilaha illallah. Engkau ini ya Mu'ad akan mendatangi ahli kitab, yang pertama sekali kamu dakwahi yaitu syahadat. Kemudian sebutkan lagi salat, kemudian sebutkan masalah zakat. Fa in hum ata'u kadzalik. Kalau mereka mentaati kamu dalam masalah salat, fa'allimhum, ajarkan mereka annallaha qad iftarada 'alaihim as-shadaqah. Allah mewajibkan kepada mereka yaitu sedekah, zakat. Tu'khadhu min aghniyahim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Mereka ini kan orang muslim, diambil dari orang-orang kaya mereka muslim, waturaddu ila fuqara'ihim, dan dikembalikan, dibagikan ke orang-orang fakir mereka, yaitu mereka hanya muslim. Jadi kalau zakat tidak boleh, zakat hanya untuk orang muslim. Selebihnya hibah, infak, kekah, korban dibolehkan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana mau tanya, bagaimana meyakinkan teman ana bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah kehendak Allah? Karena dia masih beranggapan bahwasanya hijrah, ia hijrah karena seorang ikhwan. Bagaimana caranya membantunya Ustaz? Hijrah karena seorang ikhwan. Iya. Semoga ikhwannya itu dapat pahala. Kalau dia hijrah ikhwatiddin karena seorang ikhwan, misalnya dia pakai jilbab karena si ikhwan mengatakan pakai jilbab lah ukhti. Jadi ya, kalau ustaz mengatakan pakai jilbab lah ukhti, ustaz dah tua. Tapi karena ikhwan ini masih muda, iyalah insyaallah saya akan berusaha untuk berubah akhi. Gitu. Akhinya itu. Jadi akhinya itu yang dalam itu maknanya. Jadi ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya faman kana hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajar ilaih. Kalau dia hijrah gara-gara dunia yang akan dia dapati atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya enggak dapat apa-apa. Tak dapat pahala dari Allah. Hanya saja bagi seorang ikhwan atau akhwat, dia hijrah awalnya gara-gara seorang ikhwan atau seorang akhwat, maka dia sejak saat ini boleh, bisa, masih bisa merubah niatnya. Masih berubah, ya. Masih bisa merubah niatnya. Seperti dia ngaji. Karena apa? Karena ada seorang cowok idamannya yang menyuruh, ngajilah di masjid dakwah. Gitu. Yalah insya Allah. Gitu. Betul ngaji dia. Ya. Setelah tahu ini, dia rubah. Bisa ikhwatiddin. Tapi beda. Kalau talabul ilmi itu gak bisa. Talabul ilmi itu mau gak mau dia harus rubah. Walaupun awalnya hadir gara-gara cari jodoh. Ya. Kan bisa tengok-tengok sambil duduk di teras siapa yang lewat. Misalnya. Walaupun awalnya begitu. Tapi gak bisa ikhwatiddin. Makanya para ulama kita mengatakan awalnya aku mencari ilmu karena dunia. Tapi tidak bisa. Mau tidak mau harus karena akhirat. Begitu ya Khofiddin. Ilmu tidak mau kecuali karena akhirat. Ya namanya juga belajar. Dia ikut juga ngaji. Didengar juga dakwahnya. Dengar juga. Mau tidak mau kan harus merubah niatnya. Karena dengan ilmu sedikit demi sedikit yang dia dapati dari pengajian. Tapi dia sekali datang. Kemudian tidak datang lagi. Nah, datang yang pertama itu tidak ada nilainya. Itu ya Khofiddin. Itulah dia. Jadi kalau antum awal-awalnya gara-gara karena mau cari jodoh, udah terus saja ngaji. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Terus saja, tapi terus ya. Jangan sampai udah dapat akhwatnya, saat kan sudah dapat. Berarti memang tidak terjadi perubahan niat. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi apa yang terjadi memang betul bahwasanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Bahwasanya kamu tidak berkehendak kecuali itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwatiddin, ikhwan akhwat yang awal-awal hijrahnya karena seorang akhwat atau karena ikhwan, tidak apa-apa. Tapi berusahalah dia untuk merubah niatnya. Semoga sesuatu. Wa'at bi'isayyatil hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha. Dia akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nas bi'khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana hukumnya dengan Muslim rahimnya yang terpaksa mengikuti akidahnya musyrik. Kalau dia terpaksa dikarenakan dia disiksa seperti itu, akhirnya udahlah dia ikut. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Ya, tapi dia tetap harus menjamin akidahnya tetap. Jangan lama-kelamaan luntur. Awalnya terpaksa, lama-kelamaan sudah keenaan. Ikhwatiddin, terpaksa kenapa? Pertama, karena ingin menyelamatkan nyawa. Silakan, gak apa-apa. Tapi berusaha untuk bisa lari dari situ. Jangan dia awalnya terpaksa, lama-lama nyaman. Maka gak bisa. Dia jadi kufur. Ya. Karena ikhwatiddin, kemaksiatan itu awalnya, awal sekali kita lakukan, itu memang berkecamuk. Dia gak pernah mencuri. Kali ini mencuri. Ketika dia mau mencuri, itu kan jangan, haram. Lagi mengatakan, ah darurat. Haram, begitu, berkecamuk kan. Tapi kalau dia langgar, dia curi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, itu bahasa bisikan yang melarang itu lama-lama makin kecil, sampai akhirnya dia nyaman dengan mencuri. Itulah dia. Oleh karena itu awalnya boleh terpaksa, tapi kalau dia sudah selamat, silahkan dia bisa menghindar dari mereka. Jangan sampai akhirnya dia nyaman dengan akidahnya orang-orang musyrik tersebut. Ustaz, bagaimana hukum dibonceng laki-laki yang bukan mahram jika dalam keadaan darurat? Gimana enggak darurat itu coba? Dibonceng dalam keadaan darurat. Coba misalnya apa? Darurat Ustaz, enggak ada ikhwan yang lain. Daruratnya gimana? Sekarang Grab itu Ustaz, Gojek itu kan banyak yang gak ngaji, tapi ini Ustaz, ikhwan yang jadi Gojek, kan lebih rendah mudorotnya, begitu dia. Dia mulai berijtihad ini, sudah lama ngaji. Daripada saya dibonceng oleh orang-orang gak jelas, mendingan saya dibonceng oleh ikhwan kita. Itu dia, gak usil. Itu dia, tetap gak boleh. Makanya gimana bentuk daruratnya dibonceng itu? Gimana bentuknya? Saya belum dapat bentuknya. Antum bisa memberikan sebuah contoh? Gimana? Hah? Kecelakaan. Akhirnya kecelakaan. Kecelakaan naik becak lah, ngapain dibonceng? Belaga. Malam, gak ada yang lain. Wih, cari-cari kesempatan. Settingannya belangkarnya malam. Gak ada yang lewat lagi ya, kecuali dia gitu ya. Iya, betul juga. Ya, gak ada yang lewat. Di daerah mana itu gak ada orang lewat? Ya, kalau betul-betul darurat, sekali memang gak ada yang lain. Mungkin kata abang ini, dia kecelakaan, gak ada orang lewat. Yang lewat hanya jin. Dialah orang satu-satunya. Yang lewat misalnya, yang sunyi, penduduk jauh. Yang tak tahu di mana daerah ini, gak tahu saya. Ya, kalau begitu ya sudah gak apa-apa. Kalau memang betul-betul seperti itu. Saat bagaimana cara mendamaikan orang tua yang sedang berantem, sedangkan keduanya bersikeras mengaku tidak ada yang memulai pertikaian. Ikhwatiddin, yang jelas antum jangan jadi wasit. Kemudian, Pak janganlah berantem, Mak. Ting, janganlah yang jadi wasit. Ikhwatiddin, kita sebagai anak harus mengetahui posisi kita. Apakah kita orang yang didengar omongan apa tidak? Kalau kita termasuk anak yang tak didengar omongannya, udahlah gak usah jadi perantara. Ataupun melerai. Sebab kita nanti jadi bulan-bulanan. Tapi kalau kita merasa anak yang bisa didengar ucapannya. Kan demikian nih Khafidin kan? Kan ada anak itu ucapannya didengar oleh orang tua. Ada anak itu ucapannya gak dipedulikan orang tua. Mungkin dikarenakan tingkahnya atau apalah kita gak ngerti. Ya. Kalau dia jenis anak yang memang didengarkan ucapan orang tua, silahkan melerai mereka. Bicara dengan orang tua baik-baik, begitu. Dan tidak harus mencari siapa yang salah, kan? Yang penting jangan bertengkar seperti itu lagi. Jadi, masalahnya, ya tergantung apa masalahnya yang kita lihat. Kalau seandainya memang, masalah tersebut bisa dilerai, lerai. Kalau nggak bisa, ya sudah. Mendingan nggak usah mencari siapa yang salah. namanya juga suami istri. Pasti kalau dia disalahkan, dia akan cari salah-salah yang lain. Akan ada saja kesalahan. Mana ada suami yang gak salah, dan mana ada istri yang tidak salah. Misalnya, si suami misalnya, si suami pulangnya malam-malam misalnya, marah istrinya, abang pulang malam-malam, gimana aku gak pulang malam, kau gak masak malam. Nah, kan gitu, misalnya seperti itu. Ya kan, coba kau masaknya malam, aku kan pulang malam, aku kan pulang sore, begitulah kira-kira. Nah, pasti ada saja jawabannya, ikhwatiddin. Suami istri namanya, kan tahu kelemahan masing-masing. Itulah dia. Ya. Nah. Iya. Atau antum buat partisi aja Pak Pantum. Sepeda motornya dibuat, antum punya senderan, dia punya senderan. Gitu, ada partisi. Supaya tidak ikhtilat. Tidak ikhtilat. Tapi dia sepeda motor. Tapi dia. Tidak. Jawabannya tidak ya. Saya sholat maghrib. Kenapa ikhwatiddin? Masalahnya kalau sudah laki-laki perempuan, walaupun antum partisi lah dia, itu getarannya lain. Lain. Antum akan berada di frekuensi tersendiri. Itu dia ikhwatiddin. Beda. Apalagi antum ikhwan yang ngaji. Kebetulan yang booking akhwat yang sudah ngaji juga pakai jilbab besar. Masya Allah. Itu nengok kibar-kibar jilbabnya dari samping. Wih jilbabnya. Itu sudah terasa ikhwatiddin. Sudah terasa. Paling kan nengok ke belakang. Dari samping kan kita kalau nengok kan bisa kiri kanan kan nampak ini. Wih jilbabnya besar. Begitu. Itu ikhwatiddin. Jadi lain. Kau salah. Ustadz, saya sholat maghrib, masbuk, terlambat, sudah di rakaat ketiga. Dan sebentar lagi salam. Apakah jika saya mengikuti imam masih termasuk makmum? Sudah maghrib, masbuk, terlambat, rakaat ketiga, sebentar lagi salam. Oh, berarti tasyahud ya? Ya, tasyahud. Tetap, antum tetap dikatakan berjamaah, tapi berjamaah tasyahud. Tentunya beda, mereka yang berjamaah dari awal, mereka yang berjamaah yang dari rakaat kedua, mereka yang mendapat ruku ketika rakaat ketiga, mereka yang mendapat hanya sujud ketika rakaat ketiga, beda dengan antum yang mendapat masbuk, atau yang mendapat begitu Allahu Akbar, imam, assalamualaikum. Tapi dapat salam aja dia. Ya beda, tetap dikatakan berjamaah, jamaah salam namanya. Ya, itu ikhwatiddin, jamaah hanya dapat salam. Tentu tetap ada pahalanya ketimbang dia langsung sendiri. Makanya ikhwatiddin enggak usah tunggu. Wah, ini sudah ruku terlambat, sayang kali. Kalau enggak cepat sedikit kenapa ruku dapat rakaat ketiga? Itu. Jangan tunggu, enggak usah, biarkan saja, ikut aja walaupun tidak terhitung sebagai rakaat. Apa hukum berobat ke dokter laki-laki seperti dokter kandungan sementara masih banyak perempuan untuk ditemui dengan mudah, haram. Gak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi itu sebagaimana pengakuan para dokter juga, ibu-ibu ini kadang-kadang agak getek juga sih. Karena mereka bilang, Ustadz, kalau kita cari dokter kandungan perempuan, asik direpetin Ustadz. Tapi kalau yang laki-laki lebih sabar. Sabar ya bu, ya gitu. Sampai-sampai si ibu pun, ya semoga anak yang lahir ganteng seperti dokter ya, begitu. Dokternya pun tebar pesona kan, semakin betah mak-mak itu. Jadi ikhwatiddin nggak boleh, ya. Mendingan dia berhadapan dengan dokter perempuan cerewet, ya, ketimbang dokter laki-laki yang ramah tamah. Apalagi dokter kandungan. Antum tahu lah, kalau dokter kandungan yang diperiksa itu bukan kepala, bukan lutut. Dokter kandungan diperiksa kepala, kenapa bu kepalanya? Mah kan kepala yang diperiksa, tahulah antum tempat-tempat yang diperiksanya, itu kandungan. Ustadz, ana mau hijrah, langkah apa yang pertama yang ana lakukan? Mudah, sering ngaji aja. Itu aja, sering ngaji. Itu aja. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Singsih bertanya. Oh, saya ingin bertanya, kalau jumpa suaminya, kuceraikan kau. Kalau kau jumpa suaminya, kuceraikan kau. Kata ini diucapkan suami saya ke saya, apakah itu sudah jatuh talak? Ya belum. Ya belum. Yang namanya talak itu, ya, yang namanya talak itu langsung dijatuhkan. Tapi kalau pakai kalau-kalau, ya, kalau jumpa suaminya, kuceraikan kau. Itu kan kalau. Kadang-kadang sudah mau jumpa, ah enggak jadilah. Namanya juga masih kalau. Ke depan. Seperti, kadek, kalau kau keluar pagar, maka jatuh talak. Udah. Itu kan masih kalau. Kadang-kadang belum lagi mau, bang, ini mau keluar lo bang. Talak gak nih? Udah enggak jadilah, dek. Bisa aja seperti itu. Ya, jadi itu belum jatuh. Sampai dijelas, kucerai baru. Ustaz, saya ingin membayar hutang, tapi orangnya tidak tahu keberadaannya. Bagaimana Ustaz? Kalau ada ahli warisnya, berikan kepada ahli warisnya. Kalau enggak ada, infakkan atas nama dia. Kalau anti sudah menginfakkan atas nama dia, kemudian dia datang, bayar kembali. Jangan katakan, lama kali ketemunya, saya sudah kadung infakkan. Ya salah sendirilah, enggak bisa begitu. Ya. Nggak bisa begitu. Jadi pulangkan kembali duitnya. Dan infak itu untuk Anda. Seorang wanita Nasrani mulai belajar Islam. Beliau minta ana nikahi. Sehingga beliau langsung syahadat. Bolehkah pernikahan yang seperti itu? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Boleh. Ya. Jadi dia masuk Islam gara-gara antum. Boleh, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi setelah itu baguskan Islamnya. Ya. Baguskan Islamnya. Beri dia dakwah. Baguskan akidahnya, luruskan niatnya. Taqabbal. Bagaimana cara agar kita bisa melupakan rasa sakit diselingkuhin suami di KRD fisik? Bagaimana cara agar kita bisa melupakan rasa sakit diselingkuhin suami dan di KDRT fisik? Taqabbal, rahimanallah wa iyyakum. Saya hanya bisa mengatakan satu hal. Sabar. Sabar itu selama ibu tersebut tetap sabar, ikhwatiddin, maka dia terus akan mengalirkan pahala. Kalau dia dicaci maki habis-habisan, maka jangan dilawan, karena caci makinya itu akan mengalirkan pahala. Ingat kisah Abu Bakar ketika dicaci maki oleh seorang laki-laki. Rasulullah melihat sambil senyum-senyum. Ketika Abu Bakar bangkit untuk membalas, Rasulullah pergi. Sahabat yang memperhatikan heran. Ketika Abu Bakar yang dicaci maki, Rasulullah senyum. Ketika Abu Bakar membalas, malah Rasulullah pergi. Kata Rasulullah, ya gimana aku gak pergi? Tadi ketika Abu Bakar dicaci maki, yang jawab malaikat. Kamu begini-begini, kamu yang begitu. Ya Allah ampuni Abu Bakar. Sampai akhirnya Abu Bakar membalas. Akhirnya yang malaikat pergi diganti oleh syaitan. Maka aku pun pergi. Jadi kalau ibu dicaci maki oleh sang suami, ibu ingat, senyum aja. Kenapa? Enggak tahu dia, malaikat yang balas. Gitu caranya. Ya. Diam aja udah. Iya bang, iya bang. Sambil mikir, dibalas malaikat, bertahu dia. Itu, jangan dilawan suami. Kalau dia katakan, kamu ini jangkrik, abang jangkrik, dia akan katakan lebih daripada jangkrik. Kamu ku kambing. Abang kambing, dia akan pilih hewan yang lebih besar, kerbau. Begitu. Itu mana mau suami kalah. Mana mau, ikhwatiddin. Dia pemimpin, makanya jangan dilawan. Pemimpin itu ditaati, jangan dilawan-lawan. Disayang-sayang, begitu. Insya Allah. Dengan kelemah lembutan, insya Allah suami itu bisa luluh. Umumnya ada juga, dilembutin, ngelunjak, ada. Tapi ini agak langka orangnya. Ya, umumnya kekerasan bisa kalah dengan kelembutan. Lebih baik mana menikah dengan ikhwan yang sudah taklim tapi orang tuanya belum, atau orang tuanya sudah taklim ikhwannya belum? Ini seperti multiple choice pula ini. Lebih baik mana menikah, satu, ikhwan yang sudah taklim tapi orang yang enggak taklim, orang tuanya belum? B, orang tuanya taklim ikhwannya belum? Karena anak pernah mau dikhitbah dengan ikhwan, tapi ini nyindir ini sebetulnya ya. Ada ikhwan di sini enggak ini? Karena ana pernah dikhidbah dengan ikhwan tapi orang tua tak setuju. Jadi ana mau cari mertua yang sudah taklim saja, Ustaz. Apa pikiran ana salah? Enggak salah. Ya, enggak salah kalau antum punya anti punya pemikiran seperti itu. Enggak salah. Ya, jadi orang tuanya saya sudah taklim tapi anaknya belum. Mana lebih bagus sih, Khofidin? Nah, saya tanya antum. Anaknya sudah taklim, orang tuanya belum. Atau orang tuanya belum taklim, anaknya sudah taklim. Sama aja ya, tadi begitu juga. Bentar. Anaknya sudah taklim, orang tuanya belum. Yang kedua, orang tuanya sudah taklim, anaknya belum. Mana yang paling bagus? Yang ketiga, anaknya sudah taklim, orangnya sudah taklim. Tapi di sini enggak ada C-nya. C-nya enggak ada. Jadi mana ikhwatiddin yang paling benar? Ini ikhwatiddin, kalau saya katakan ini bagaikan makan buah simalakama. Dimakan mati ayah, tak dimakan mati mama. Jadi bagaimana? Lihat mana yang lebih baik, lebih cenderung. Karena enggak semua orang tua yang enggak taklim yang enggak setuju dengan pilihan anaknya. Apalagi sekarang ikhwatiddin, bukan zaman kuda gigit besi sekarang. Sekarang zaman kuda gigit keju. Artinya seorang anak akan datang membawa pilihannya sendiri. Memang terkadang ada intimidasi permintaan anak, ya. Nah, silakan cari, tapi satu yang mama enggak mau, jangan pilih orang Padang. Nah, itu dia misalnya. Jangan pilih orang Karo. Dalam masalah ini Khofiddin, silakan carikan, cari itu Khofiddin. Walaupun orang tua belum taklim. Jadi di sini Khofiddin, masalah belum ataupun yang sudah taklim, tinggal intinya sebenarnya si anaknya. Ya, si anaknya. Jadi si anak inilah bagaimana cara melobi orang tuanya. Di satu sisi Khofiddin, ada orang tuanya yang belum taklim tapi anaknya sudah taklim dan bisa, orang tuanya terserah kaulah. Pernah Khofiddin kejadiannya di kalangan kita, ibunya belum taklim, orangnya belum taklim. Apa kata ibunya? Terserah kamu mau pesta bagaimana, mau pakai keyboard, gak pakai keyboard, terserah. Satu permintaan mama. Apa itu? Cari yang lubis. Betul, dapat lubis sih Khofiddin. Dapat akhwat yang lubis. Akhirnya terserah dia. Dia yang buat, pokoknya dana dari orang tua, dia yang set semua. Gak ada ikhtilat, gak ada apa semua. Itu Khofiddin. Makanya berdoalah antum. Sehingga dapat permintaan orang tua. Baik. Kemudian Khofiddin, saya gak bisa jawab secara mutlak. Harus ini A atau B. Lihat bagaimana kecenderungan. Terkadang orang tua itu gak setuju, orang tua yang belum taklim gak setuju dengan pilihan anaknya, bukan dikarenakan apa-apa. Dikarenakan suku bisa. Dikarenakan anaknya ini kok gak respon, misalnya gak perfect, bisa juga menurut dia. Jadi Khofiddin, kalau saya suruh pilih, pilihlah anak yang sudah taklim. Karena orang tua bukan orang tua yang akan menikah dengan si akhwat, tapi si anak. Ya, si anak. Jadi ikhwan apabila dia mendapat akhwat yang kira-kira gak disetujui oleh orang tuanya, cobalah dilobi orang tuanya. Khofiddin. Jadi sebaiknya yang orang tua, anak yang sudah taklim. Khofiddin. Susah menjawab itu sebenarnya. Jam berapa? Ya, 1 menit lagi. Ustaz, bagaimana hukum menggunakan obat bius dalam operasi pembedahan? Boleh, Khofiddin, ya.